terasa sejauh ini. Kaki melangkah dekat impian, tawa dan tangis adalah hiasan dalam perjalanan untuk mencapai arah dan tujuan. Genggam tangan ini, jangan kau lepaskan, karena hangat ini nyamankan jiwa kita. Bukan dengan kata-kata, tapi ku jaga dengan rasa. Kan ku ajak dirimu kembali pulang membawa cinta. Kecewakanmu yang tak berhenti kuatkan aku. Tawa dan tangis adalah hiasan dalam perjalanan untuk mencapai arah dan tujuan. Genggam tangan, jangan kau lepaskan, karena hangat ini nyamankan jiwa kita. Bukan dengan kata-kata, tapi ku jaga dengan rasa. Kan ku ajak dirimu kembali pulang. Karena hangat ini nyamankan jiwa kita. Bukan dengan kata-kata, tapi ku jaga dengan rasa. Kan ku ajak dirimu kembali, kan ku ajak dirimu.